Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'd. Salam hormat, salam ta'zim, ugi sungkem kula aturaken dumateng sagunging para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, lan para sesepuh, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Camat dan seluruh jajaran Muspika, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga desa, bagi tokoh-tokoh masyarakat, kanca-kanca remaja, kanca-kanca panitia, kanca-kanca santri ingkang kula tresnani, hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, dalu menika kula sapanjenengan sedaya tesih pinaringan ketetapan Islam, iman, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kita terus berjuang dan berjuang agar setiap amal yang kita lakukan didasari dengan keikhlasan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal kebaikan kita. Kok enggak amin sih? Nah gitu dong. Diulang, amine sing kompak. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal-amal kebaikan kita, memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, membebaskan kita dari balak dunia dan siksa neraka, dan menggolongkan kita termasuk ahli syurga. Sebab kula yakin saelek-eleke wong niku kepingin mlebu swarga, sak nakal-nakale wong niku mesti gadah cita-cita pengen mlebu swarga. Umpama ana bocah nom-noman nuwakale kliwat, ora duwe tata krama, ora kenal agama, ya ora tau salat, Ramadan ya ora poso, tukang gawe rusuhe desa. Kapan ana pitik ilang ya bocah kuwi sing juga. Ana sepeda ilang ya bocah kuwi sing juga. Apa-apa ilang ya lakone bocah kuwi. Nganti akeh-akeh akeh ibu-ibu sing kelangan BH. Ya gara-gara bocah kuwi. Wis ora kenal agama, ora duwe tata krama, ora salat, Ramadan yo gak poso, tukang gawe rusuhe desa, nyuwolongan, ki hobine mendem. Siji dina tepak mendem minum miras oplosan. Leh ngombe ngowawur. Brandy, vodka, topi mereng ditambahi toak, sik diimboi autan dicampur karo oli tobuan. Ya ombe gelokok gelokok gelokok gelokok ei biar gelokok gelokok gelokok ei biar kelepek kelepek kelepek nyungsep nyonyor jontor jongor oek mate. Terus tangga-tanggane do boikot. Wis bocah timbangane ora kenal agama ya ora tau salat gek matine mendem. Ora usah diapa-apake. Kedukno lemah gaweke kuburan sing jero dipendem diuruki sing penting ora mambu ngono. Kira-kira keluargane nelongso napa mboten? Kira-kira keluargane nelongso mboten? Ya nelongso. Karepe keluargane yang njaluk dirumat apa mestine? Yang njaluk di dusi, dikafani, kon nyolati. Ya diundangke tangga-tanggane. Kon nahlili. Ora trimo suwengi nganti pirang-pirang bengi. Modin ki lek ndongake nganti petentengan. Cara jawane lek ya Allah Gusti, mugi panjenengan ngapura dosane, panjenengan lebetaken swarga. Padahal bocah kaya ngono polae. Ora tau salat Ramadan, ora poso, ora duwe tata krama, tukang gawe rusuhe desa matine mendem. Iki umpama sampeyan kok dadi pangeran, umpama bocah ngono kuwi sampean lebono swarga apa sampean lebono neraka? Heh. Ini padahal pangerane lagi terima sampeyan. Mesti sampean lebono neraka. Lha iki Gusti Allah. Lho, niki bukti bahwa sak ndablek-ndableke wong, sak nakal-nakale wong, sak elek-eleke wong niku ya kepengin mlebu swarga. Nggih napa mboten? Kula yakin kok sedaya sing rawuh niki nggih kepengin mlebu swarga. Senajan dipeksa. Nun sewu kula takon dipun wangsuli, sing semangat nek jenengan semangat kula nggih semangat, ngajine rodok dangu. Nek jenengan mboten semangat kula nggih mboten semangat, ngajine sekedap mawon langsung didongani. Mila tolong dipun jawab, panjenengan milih pundi? Dipeksa mlebu swarga ambek ikhlas mlebu neraka? Ditakoni malah guyang-guyu. Kula wangsuli, panjenengan milih pundi? Dipeksa mlebu swarga ambek ikhlas mlebu neraka? Milih ikhlas mlebu swarga. Ora potongamu. Nuwun sewu. Jare sing nom-nom, habis pertanyaannya kayak gitu sih. Kan jawabnya susah banget. Kenapa pertanyaan aku kayak gitu? Emang orang sekarang tuh kalau diajak masuk surga merasa dipaksa. Tapi kalau diajak masuk neraka ikhlas banget. Yang diajak mlebu swarga niku rumangsa dipeksa. Tapi yang dijak mlebu neraka jan ikhlas-ikhlas. Ngapunten. Misale ngeten iki seminggu melih kok damel pengajian melih. Insyaallah yang pengajian niku nggih ajakan mlebu swarga. Soale lek pengajian ngaji nampa ilmu diamalke dadi ibadah nek ikhlas nampi ganjaran iku dadi sabab nampa rahmate Allah akhirnya mlebu swarga. Umpama seminggu melih gawe pengajian ditarik iuran mboten kathah 50.000 ngoten mawon iku ajakan mlebu swarga. Tapi ya rumangsa dipeksa, buktine nek gremeng ya setengah wulan ora wis-wis. Ora didit ya ora sah pengajian. Pengajian yo narik wong ngene-ngene iki wingi nane lagi berpengajian tarian saiki pengajian meneh gek nane ke masjid yo tarian TPK tarian dinia tarian di pengajian yo tarian meneh tari ana ana takmir masjid lewat ngarepe omahe karo nyekel map ngono kuwi sudah suudzon tarian meneh padahal takmir masjid niku arep fotokopi. Rumangsa dipeksa padahal dijak mlebu swarga. Tapi lek tanggane duwe gawe ngono kae lho, ngeplek-ngeplekno kertu ni. Mbok entek 400.000 ya ikhlas. Ngapunten. Panene dadi diemutke kalih kiai aja lali zakate ya. Lho zakat niku ya ajakan mlebu swarga. Tapi nggih akeh sing rumangsa dipeksa. Yi ngrasake zakat gawe nyaur utang rabuk ae ora cukup. Dijak nyang swarga iki rumangsa dipeksa. Hoi. Hoi. Tapi nek togelan nek 200.000 ya ikhlas. Pol. Jajal ibu-ibu sing jawab. Bu. Bu. Kata pundi nek ngedalaken zakat mal ambek zakat mal? Mbah rapatek kompak. Ayo wong lanang-lanang kuwi akeh ndi lek ngetokke duit kanggo sedekah ambek ngetokke duit kanggo tuku rokok? Iya. Ngapunten, akeh ndi duite sing dilebokke kotak amal masjid karo sing digawe no warung? Ayo iya. Seweneng aku nek jujur. Masjid diparingi kotak amal niku insyaallah nggih ajakan ten swarga. Tapi nyatane nggih akeh sing rumangsa dipeksa. Ten pundi-pundi kathah lho Pak wong lanang-lanang dong gremeng sak kancane. Aku iki sakjane budal Jumatan ya seneng isuk-isukan. Sing mangkelke wong ya kotak amale kuwi lho keluyuran terus. Masjid katik dikei kotak amal bareng kudu tak sadu iya. Niku lek ten mriko-mriko, lek sendang waru mboten. Mung tiyang mriki ahli ibadah. Aku ngerti bapak-bapak mas-mas mriki lek budal Jumatan ku isu-isuan. Lak ya wis do ngerti to, lek budal Jumatan nonggone waktu sepisan waktu pertama ganjarane padha karo korban unta. Nek waktu kedua oleh ganjaran padha karo korban sapi, waktu ketiga padha karo korban wedhus. Yang mriki pun sami ngertos. Mulane kapan dina Jumat masjid cendang waru jam 09.00 isuk niku mesti wis penuh bleduke. Mboten-mboten jamaahe kedo lungguh sila iktikaf wiridan. Nanti yang mriki ahli wiridan sedaya. Kula elek-elek ngeten nggih rada ngertos kok wiridane tiyang mriki. Kapan pun lenggah iktikaf ngoten niku wiridan. Kotak amale tesik tebih ya khusuk sangat lek wiridan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotake sik adoh, Bu. Bareng kotake cedhek niku nek wiridan iso ganti. Astagfirullahalazim. Kau waget astagfirullahalazim. Ambek merem-merem. Padahal wonge gedhe dhuwur lho iso wedi ambek kotak amal. Astagfirullahaladzim. Akhirnya sing lungo ning sandinge iku mau ureng-mureng. Orang ngiseni ya wis ora usah merem-merem. Kotake disurung genyetke wer. Bareng kotake kliwat wiridane ganti melih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman ora sida kalem. Nek kepeksa ngisi ya dipilihke duit sing paling ragil. Makanya ngapunten sangat pahlawan nasional Indonesia niku kawata sing paling sering mlebu masjid nggih Patimura niku. Sing paling jarang malah Soekarno Hatta. Sing kopian niku niku soalnya gambare dhuwit 100.000. Sing paling gelek mlebu masjid ya Patimura sing gawa golok kuwi. Niku gambare duit. Nggih. Yen mboten percados ora usah ngenteni sesuk. Mangke bubar pengajian mriki sampean mara masjid cukiten kotak amale incengen golak ketemu Patimura pating plorok gawa golok. Niki zaman pancen wis do kualik. Sing apik dianggep elek, sing elek malah dianggep moh ra nyaut to. Sing apik dianggap elek lho, sing elek malah dianggap. Sing bener dianggap salah lho, wong sing salah malah dianggap. Sing mestine tuntunan dianggap tontonan, sing jane ming tontonan dianggap. Bu sing semangat to bu lek nyaut. Sing penting dianggap ora penting, lah sing ora penting malah dianggap. Coba dijawab. Sholat subuh niku hukume sunah napa wajib? Lah nek sholat riyaya wajib napa sunah? Lah sunnah ambek wajib penting pundi? Berarti sholat riyoyo ambek sholat subuh penting pundi? Nah, ten mriki jamaahe sholat riyoyo ambek jamaahe sholat subuh kathah pundi? Kadang saking pentingke sing ora penting, akhirnya sing penting malah ditinggalke. Ibu-ibu niku lho, saking pentingke leh duwe gawe mantu, anake dadi manten, di make up, dirias. Apa anake tok sing di make up wong gerangane ya melok-melok. Kek mulai jam 7 isuk wis dionteng-onteng nganti tekan jam 5 sore, akhirnya ninggal. Penting di to sakjane salat ambek make up niku. Yo penting make up. Salat wis bendino. Make up demi anak dadi manten sak umur-umur ming sepisan kok. Halo. Halo. Diwangsuli to, Bu? Ganjaran ambek dosa penting pundi? Milih dosa napa milih ganjaran? Nggih, maca Quran iku dosa napa ganjaran? Nek ngingeti TV sing akidahe nyimpang niku ganjaran napa dosa? Nggih. Lah tiyang mriki nek mantun isa kata pundi sing maca Quran karo sing delok Jodha Akbar? Allahumma shalli ala Muhammad. Padahal dawuhe Allah mlebu swarga niku ya ora gampang-gampang. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillah walamma ya'lamillahul ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Nyuwun pangapunten sanget Bapak Ibu dalem suwantene tepak nembe gerok niki radang tenggorokan mboten saged bengok kados biasanipun. Apa to sliramu kabeh do rumangsa iso mlebu swarga sadurunge Gusti Allah mersani sapa sliramu sing do gelem berjuang ning agamane Allah lan sapa sliramu sing duweni kesabaran ngadepi urip ngadepi perjuangan. Dadi nek pengen saged nduki swarga kedah berjuang. Lah berjuang niku macem-macem dalane. Sing gadah ilmu berjuang ngangge ilmune lewat mulang, sing gadah donya gadah duit nggih berjuang ngangge yotrane, sing gadah tenaga berjuange ngangge tenagane. Ilmu ora duwe, donya ya ora gableg, tenaga ora kuat, berjuang ngangge dongane. Donga ora iso ngangge dukungane. Dukung ya males aras-arasen wegah menengo. Ora usah kokean. Sapa muni cocot? Cangkeme wis kasar to, Bro, Bro. Isek mbok imbuhi cocot bareng. Lah kadang-kadang kula nerangke ngeten iki enten sing matur, jane nggih pengin berjuang ning mboten saged. Berjuang niku mboten kudu kewedi. Mboten. Nggih dimulai saking sing alit-alit riyen. Halo. Taman rungokno. Kadang-kadang tiyang niku mature ngoten. Jane ya pengen berjuang tenagomo, tapi wong ora iso ngaji le. Berjuang niku mboten kudu pinter ngaji sik. Ora kudu leren mondok no pesantren nganti welasan taun. Anggite sampean nek wis mondoke suwe ten pesantren, wangsul mesti berjuang, burung karuan. Ana sing mondoke 17 taun, mulih dodol telo. Ana bocah cilik-cilik keleleran orang ngaji niku ya ora terpanggil kepengin mulang padahal dheweke iso mulang lho. Ora terpanggil blas ora ana ruhul jihad, ora ana minat, ora ana tekad untuk berjuang padahal peluang ada. Sebalike sing ora nganggo mondok ngajine yo ming nang desane tapi telaten istiqomah mulang lah realitalit suwe-suwe yo ikhlas perjuangane dikei kekuatan karo Gusti Allah. Ngapunten sanget, aku jane yo pengen mulang tapi ora fasih le wong berjuang niku mboten kudu fasih. Nabi Musa alaihi salam niku lesane mboten fasih tapi nyatane dikei tugas suci oleh Allah untuk berjuang. Sampai Nabi Musa nate ngajokke proposal ten gene Gusti Allah. Nggih, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsil ma'iya bani Israil. Ya Allah Gusti, lisan kula niki mboten fasih. Lha kok kula panjenengan paringi tugas kan dakwah ten gene Firaun sak kaume, padahal lisan kula niki mboten fasih. Kula nyuwun dhateng panjenengan, dulur kula Harun niki lho, lesane langkung fasih timbang kula. Mugi panjenengan utus kersane ndampingi perjuangan kula. Nabi Musa laknate ngoten. Pancen Nabi Musa niku napa nggih lesane mboten fasih. Nek cara nggen kula ngarani pelat. Pelat napa pelo? Nggih. Pelo niku rak macem-macem to. Ana sing ora iso muni R, tapi R. Laler, lare, rolas, menclok pager, digurak, miber, ngalor, ser, ser. Sendang Waru, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang. Ora iso R. Ana sing ora iso S, tapi lek muni S. Susi, susah, sesasi, soale susure susut. Raiso muni es, tapi es. Loh, wong berjuang ten agama niku sing dibutuhke mboten fase lesan nanging fase ati. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nek fase lesan niku wong musabaqo perlombaan niku butuh fasih lesane. Sing fasih menang, sing gak fasih ya kalah. Lomba musabaqah tilawatil Quran nek fasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iso fasih menang. Musabaqah alam lam tarab kaipa pangala Rabbuka bi aska bil pil alam ya jengal. Yo kalah wong alam ya jengal. Wong mestine maca bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Nanti waca alama yo kalah mestine hamim misale ngono ya ain sin qaf. Lah kok diwaca hama ngasako malah ngongkon ngasak. Tapi nek berjuang ten agama sing dibutuhke fase a t pokok didasari keikhlasan istiqomah. Aja mamang mangke diparingi takyid dening Allah, diberi kekuatan oleh Allah, ditambahi ilmune dening Gusti. Saestu wong Kanjeng Nabi nggih janjeni, man allama ma alima warasahullahu malam ya'lam. Sapa wonge gelem mulangno apa wae ilmu sing dingerteni, mongko-mongko apa wae ilmu sing urung dingerteni bakal dingertekke dening Gusti Allah. Kathah Bapak Ibu, tiyang awal-awal mulang ten TPQ ten madrasah diniyah mboten pinter, biasa-biasa mawon. Ning mergo sregep, telaten, istiqomah lan ikhlas anggenipun mulang lan berjuang. Ditambahi ilmune dening Gusti Allah. Kawitane mulang niku mboten pinter. Lho akhire tambah pinter. Niku pun kathah. Kula piyambak kawitane dakwah ngeten niki kawitane biyen nggih gak pinter blas kula niku nggih bodoh. Wong Jawa Timur nek ngarani malah goblok. Tak estu. Tapi nggih Gusti Allah niku welas asih, Gusti Allah niku maringi tambahan. Jok mamang diberi kekuatan untuk bisa menata masyarakat, menata umat yang sekarang lagi dalam kebingungan, dalam kebimbangan. Umat Islam sendiri juga diguncang akidahe. Saniki bermunculan kelompok-kelompok, aliran-aliran sing dak karo-karuan, bingungno. Dunia digemparkan dengan munculnya kelompok ekstrim garis keras yang menamakan dirinya ISIS, tapi sumuk. Niku jenenge ISIS tapi sumuk. Kula suwun dulur-dulur mboten usah nderek-nderek ngoten niku. Mereka bukan jihad tapi jihad. Niku mboten mujahidin tapi mujahilin. Nek mujahidin niku pejuang, nek mujahilin pegoblok. Mboten usah nderek-nderek. Sing angsal nderek kelompok ISIS niku namung ibu-ibu. Nek ibu-ibu mboten napa-napa. Ning maksude mboten ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Dudu kuwi ISIS sing kula maksud didereki ibu-ibu niku singkatane istri sholihah idaman suami. Nah. Ngono. Sik engko kula terangke ten mburi. Ana maneh senengane demo. Menapa ae demo? Sithik-sithik demo. Nah lucune ku nek demo maca takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Turunkan harga BBM. Aku yang guyu. Lha apa dipikir Allahu Akbar nggo ngedhokke rega apa? Lha gembruduk tiyang kathah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisine mesake. Ning polisine ya cerdas. Wong padha salate, akhire polisi sempritane diunekke. Prit! Sami Allahu liman hamidah. Semono wae. Lah sing asale Allahu Akbar langsung kompak ganti semuni bareng Rabbana lakal hamdu. Ya Allah. Ana maneh sing sithik-sithik ngebom. Kek leh ngebom niku ngawur sembarangan. Masjid dibom. Gereja ya dibom. Tempat-tempat ibadah niku pura wihara dibom. Gedung dibom, mall dibom, pasar dibom, sekolahan dibom. Sing urung dibom iki kari WC umum. Niki kok nek WC umum dibom sisan akeh wong lara weteng. Arep ngising ora wani kok kuwatir kebom. Tapi nek wis kebelet ora kena diempet ya kepeksa melebu karo nyekeli lawang. Mumpung urung dibom wis ngebom dhewe. Wis sembuh. Mereka kenapa kok seperti itu? Halo. Mereka salah jalur, keliru dalan. Aku ki dirungokke apa ora to? Kenapa bertindak ekstrim seperti itu? Nggih, sebab mereka keliru mendapatkan informasi tentang Islam. Salah dalam mempelajari Islam. Habis mereka enggak mau nanya ke aku sih. Coba umpama enten sing tangleten kula, nggih kula genahke. Misale kok, "Pak Ustaz, saya mohon izin." Arep apa? Saya mau ngebom. Lah sing mbok bom kuwi apa? Ya itu, tempat-tempatnya orang kafir, laknatullah itu. mau saya hancurkan, dibom semua. Lah terus tujuanmu ngebom iku kepingin nopo? Ya saya kepingin masuk surga Pak Ustaz. Lah umpamane sing ngono ya tak genahke. He, lek pengen mlebu swarga, ora usah ngebom, Bro. Wis bomu nang dibuang. Mulia bojomu nang keloni. Iki urusane wong gerang, kowe ora usah melu-melu. Loh, tegese kuwi ngene. Bojomu kuwi ramuten sing apik, didiken agama karepen dadi mar'ah sholihah. Bojomu didiken supaya dadi istri yang sholihah. Anak-anakmu ramuten, openi ngajine, akhlake ditata. Engko keluargamu apik beres, keluargamu barokah, ganjaranmu akeh, uripmu bahagia. Hoi. Atimu ayem tentrem, sok matimu merem, mlebu swarga. Nu saiki polan, kowe nang jaba bengok-bengok Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi bojomu sing nomah kleleran. Anakmu ora kurus, ngajine piye, akhlake piye, kuwi dosamu akeh, dosamu gedhe, atimu ra iso ayem, uripmu ra iso tentrem, matimu ra iso merem. Ya melek, ya merem, ya melek, ya merem. Ya kaya ipin-upin ngono. Lah pengen mlebu swarga kok katik nganggo nyempal-nyempal lawak, katik nganggo ngebom, niku tiyang mboten genah. Nomor kali kadang-kadang belajarin niku meng otodidak, pangapunten sanget, mboten saking guru sing leres. Mula wong urip kudu ana guru pembimbinge. Langkung-langkung ing dalem urusan agama, urusan ibadah, fi syariah wa fi thariqah, harus ada guru pembimbinge. Guru ora sembarang guru, guru yang punya silsilah dahabiyah, guru yang mempunyai intisab keilmuane sambung sampai hadrotir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurune kuwi kudu jelas ilmune ngene, teko kiai iki, kiyaine kuwi murite kiai iki, teko kiai iki, teko kiai iki, terus sambung tok Kanjeng Nabi, saka gurune, saka kiyaine, saka kiyaine, saka kiyaine, pokoke terus sambung, sambung menyambung. Sampai tekan Kanjeng Nabi. Kadang-kadang ngono kuwi belajare ming saka buku. Gek buku ki pengarange sapa ora cetha. Ya kalau orang-orang radikal yang mencuci otak, sementara sing maca buku mempelajari iki urung duwe dasar agama sing kuat, akhire terpengaruh. Apa maneh wong saiki niku lho modele lek dikongkon ngaji, sowan kiai adep-adepan karo kiai do wegah. Kon dugeni pengajian ngeten iki ngaji kalih kiai do wegah, milih kepenake tok ngaji teko radio. Nek radio kuwi dirungokke riyen. Sing ngaji sapa? Ya lek sing ngaji Rama Yai Maimun Zubair. Jelas al-alim al-alama, yang ahli ibadah. Jerengen kupingmu sing ngombo dirungokke, diamalke. Sing temenan. Kadang-kadang ora jelas sing ngaji kuwi sapa, ilmune piye, ibadahe piye, mondoke nondi ora cetha. Moro sampeyan dirungokke, diamalke. Tak niki kata hati-hati lho ya. Ning ngaji teko swara ora ana wonge, swara tanpa rupa kuwi jenenge ra yontut. Belajarmu meng tekontut. Lah nek belajarmu sekontut, ilmumu ya dadi ilmu perentutan. Ilmu entut kuwi ilmu sing ten pundi-pundi dadekno fitnah. Entut iki lak judule dadi fitnah to. Tapi ngeten iki kok enten sing ces bel-bel selengut-selengut mesti terus dadi fitnah. Kowe yo sing ngentut yo ambune ngene. Ora cah, entutku ki ora ngene. paling ya pinggirmu kuwi. Nah sing diarani pinggire perasaan. Sopo? Aku sing dilokke. Sorry. Entutku malah mengandung vitamin kok. Orang ngene iki paling ya ngarepmu kuwi sing entut. Ngenyek. Aku kecek mang ya ora ngentut blas kok. Akhirnya fitnah, fitnah, fitnah, muncullah yang namanya tutwuri Handayani. Sing ngentut mburi ngarep sing diarani. Lagi tak kandani sampean. Yo gara-gara ilmu perentutan kuwi lho Bapak Ibu, sakniki kathah fitnah di tengah-tengah masyarakat. Merengeti Maulid Nabi, iki ket mulai bawiyen awal-awal agama Islam mlebu no Indonesia, mlebu no tanah Jawa iki yo apik-apik wae, ora ana masalah. Sing nyebarke agama Islam no tanah Jawa iki yo ngajak Maulid Nabi, yo ngawontenaken Maulid Nabi. Ora ana apa-apa apik-apik wae. No gara-gara ilmu perentutan iki lho saiki ana fitnah peringatan Maulid Nabi yo bid'ah yang dolalah, sing ora oleh, sing sasar, sing haram. Peringatan haul kit biyen yo apik-apik wae ora ana apa-apa. Saiki jarene yo sing bid'ah, sing syirik, sing macem-macem dolalah kabeh. Maca manakib yo dolalah, yasinan tahlilan yo dolalah, Siti Ghosah ora iso muni istighotsah yo dolalah, dolalah kabeh, neraka kabeh. Aku yo mikir nek neraka kabeh terus wargane rak yo sepi. Halo. Paham mboten sing kula maksudke? Aku ora ngulangi kowe kok le. Ya Allah, ngeten. Jadi kudu gadah guru penuntun, guru pembimbing sing jelas. Niku hati-hati sangat. Nah kula teruske wong berjuang. Ora kudu gedhe, manfaate ora kudu gedhe. Bapak Ibu jamaah sedaya rahimakumullah, kadang-kadang kula jenengan iki sok ngremehke amal sing cilik-cilik. Sok diremehke. Ana kiai, ana ustad mulangi alif bakta niku, mulangi a i u babi bu niku diremeh-remehke. Mboten pareng. Saman nganggep cilik, saman nganggep remeh. Tapi nek Gusti Allah nganggep agung. Ayo. Wa tahsabuhum hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Kamu mengira sesuatu itu remeh, sesuatu itu hina. Padahal yang kamu anggap remeh, yang kamu anggap hina, itu di sisi Allah mempunyai nilai yang sangat agung luar biasa. Kadang-kadang rak diremehke to. Niku lho sing ngulangi huruf hijaiyah. Hoi. Alif ba ta sak jim hak kok biyen kan ngapalke. Alif ba ta sak jim hak kok dandang rusak. Lah nek ngono kuwi kok ngerti kowe. Dal dal ra za sin shin sad dot sak teruse. Sing ngulangi niku lho aja diremehke lho kuwi. Alif fatha, alif kasroi, alif doma, u, a, i, u. Lah ngoten nggih. Ba fatha, ba kasrobi, mim fatha, ma ta kasroti, babi mati. Tan doma tu, kab doma ku, ro fatha ro ta kasroti, tuku roti. Kuwi aja diremehke. Kenapa? Ayo coba dipikir. Umpama gak ana sing ngulangi alif ba ta kuwi, ora ana sing iso maca Quran. Yen apa mboten? Lah iso maca Quran kuwi dalane teko ndi? Kaya teko sing ngulangi alif ba ta. Umpama ora ana sing ngulangi a i u babi bu kuwi, ora ana juara kori internasional. Leres mboten? Umpama gak ana sing nguruk alif ba ta a i u, ora ana sing iso maca kitab salaf, kitab kuning, kitab gundul. kitab brewok, kitab jenggot, kitab botak, kitab bros barang kuwi. Wilak yo jasane sing muruki alibat tak takjim hak kok. Sampeyan iso wudu bener iku yo jasane sing ngulangi sampeyan. Nawaitul wudu alira pengil. Hadasil azwari fardhon lillahi taala. Niat ingsun wudu krana ngilangake hukume hadas alit. Perdu krana Allah taala. Yo ora diwuruki kuwi rak yo sampe saiki ra iso wudu sampeyan. Sampeyan iso salat tahajud, iso witir, salatmu bener khusyuk. Niku sing mulangi ya kawitane sing mulangi niat sholli fardhol isya'i arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar sholli fardhos subki roke ngateni mustaqbilal ya rakaataini kuwi lho kuwi ra yo jasane kuwi to. Halo halo ngapunten sanget kula omongan kula dirungokke tiyang kathah. Ngeten niki nggih mboten lepas saking jasanipun ingkang muruki kula alibak ka ai ubabi bu kuwi. Kadang terus diremehke, diarani kiai cilik. Lah aku paling gak seneng ngono. Sing mulangi alibak ka ai ubabi bu kok terus diarani kiai cilik. Lah nek ana kiai cilik berarti ana kiai gawedi ngono. Ana ngene sing ngarani kiai desa. Lah nek ana kiai desa berarti ana kiai kutha. Engko lak ana kiai kecamatan, ana kiai kabupaten, ana kiai provinsi. Terus ke mesisan kiai alam barzah. Kok ya tak baleni. Aja ngremehke sing cilik-cilik. Wonten kaidah sufiyah mengatakan wa kam mim masyhur bi barakatil mastur. Betapa banyak orang-orang besar jadi terkenal itu karena barokah dan jasanya yang kecil-kecil, yang mastur, sing ketutupan, karena memang tidak diketokkan. Diketokkan yo. Ngene, akeh wong gede, terkenal, termasyhur, punya nama besar. Jadi orang besar itu mergo jasane sing cilik-cilik sing ora diketokke. Paringi contoh cek paham, lek mboten diparingi contoh mboten paham, wong potongane ora pati cerdas. Padha karo sing ngomong. Kula niku leh ngomong nggih kula ukur awak kula piyambak. Kula lek diomongi model ngeten iki kok mboten paham. Oh, berarti nek kula ngomong mengene iki sing kula omongi nggih mboten paham. Contone ngene. Pak Jokowi iso dadi presiden. Niku rak ya mergo jasane wong cilik-cilik sing dukung, sing milih, sing nyoblos. Nggih mboten? Ayo umpami, umpami. Pak Jokowi niku usaha piyambakan saged dados presiden napa mboten? Mboten ngira. Niku ya jasane wong cilik-cilik sing derek nyoblos, Kang Man, Kang Min, Kang To, Kang Yono. Lek Bambang, lek Slamet, ya Sumiyati, Sumiyatun, Sumina, Kasmira, Rondiyah, Supiyah. Jajal wong ngono-ngono ora melok nyoblos, ora dadi. Halo. Halo. kok umpama gubernur nampa piala Adipura karena kebersihan dan keindahan kota. Dapat penghargaan Adipura Kencana dari presiden diwehke nang istana negara lewat menteri dalam negeri. Dapat piala Adipura karena kotanya indah, kotanya bersih. Lah kota iso indah iso bersih kuwi apa sing nyapu ya gubernur dhewe. Ya Sumiyati ge mengkae. Eneng gak ya wis wong jeneng Sumiyati akeh. Angkite mbok mutok sing Sumiyati. Allahumma shalli ala Muhammad. Seorang suami bisa sukses, bisnisnya sukses, usahanya sukses, karirnya sukses, itu enggak lepas dari doa dan dukungan yang mastur yang di rumah. yang selalu memberikan dukungan dan doanya. Sinten? Istrinya. Wis talah. Sahebat-hebate suami lek mboten didukung istri, mboten didongake istri, mboten kira berhasil. Nggih, Bu nggih. Krungu wong lanang-lanang. Bu, sampean ku tak rewangi kok gak semangat to, Bu? Sahebat-hebate wong lanang wiro nek ora didukung istri, gak didoakan istri, mboten mungkin berhasil. Nggih, Bu nggih. Krungu. Kanjeng Nabi lo mengakui, aku sukses perjuanganku, ada sabab basyariah yang mendukung aku. Siapa diantaranya? Pamanku Abu Thalib yang selalu menjadi backing diriku. Lewong kafir-kafir Quraisy arep memusuhi aku, memerangi aku, pamanku Abu Thalib selalu berada di garis terdepan. Ojo keponaanku Muhammad jenguk lawan. Kilo pamane Abu Thalib depono dhisik. Ngono. Yang kedua, istriku Khadijah radhiyallahu anha selalu mendukung perjuanganku. Gak tahu ngrepoti aku, gak tahu nyusahno aku. Maka ketika dua tokoh ini Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah wafat, Kanjeng Nabi susah banget. Sampai tahun wafatnya Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah itu disebut Amul Huzni, tahun kesusahan, tahun bela sungkawa. Kanjeng Nabi lo ngakoni dukungan dari istri. Wong lanang gak mungkin berhasil, gak mungkin sukses tanpa dukungan dan doa dari istri. Ngono iku kadang-kadang wong lanang lek berhasil terus sak karepe dhewe wong wedok dilalekke, disiyo-siyo. Nggih, Bu nggih. Krungu. Wis berhasil ora rabi meneh. Gek ngono kuwi ya atik dielingke ya mbantah. Lho, Pak, wong lanang jatahe kan papat. Sing jatah papat iki mok kiai tok kuwi kok. Ngono, Bu. Makane, Bu. Bu. Kersane bapak-bapak sami sadar, mangke kondur jenengan nulis ten tembok sing ageng. Wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Dadi wong lanang kapan mlebu omah langsung ketok tulisane, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Sadar ya Allah, ya aku sukses mergo doa istriku. Berarti aku lek kepingin tambah sukses, ya kudu tambah akeh sing ndongake. Berarti semakin banyak yang mendoakan, aku akan semakin sukses. Lha nek saiki mung siji sing ndongake kok. Ya ben tambah sukses berarti kudu tambah meneh sing ndongake. Sapa ngomong masuk-masuk? Mboten-mboten, Bu, kula ngemut kene iki. Niku namung guyon mawon. Sawangane kok metenteng kaya udan ape jeblos. Kula niku sering ngemutke ten kanca-kanca santri alumni pondok pesantren. Kadang-kadang wonten sebagian mboten sedaya rumangsa leh mondok ning pesantren niku dangu bareng wangsul niku ken mulang ngaji lari alit-alit niku mboten purun. Aku mondok suwe kok mulih trimo dikon mulang bocah cilik-cilik gengsi enggak level. Wih kemenyek wih. Nuwun sewu. Eneng meneh kon mulang ngaji kitab cilik-cilik niku mboten purun. Apa ngaji kok ming trima sulam taufik safinatun najah tak amal muta'allim bidayatul hidayah. Malu dong ngatek dalil al-haya'u minal iman. Wong isin nora keduman. Ya Allah, kenapa harus malu? Kalau memang masyarakat butuhe iku safinatun najah, ya wuruki safinatun najah. Aja kesusu diwuruki ihya mendem. Masyarakat butuhe sulamut taufik, ya ulangi sulam taufik. Aja kesusu hikam fathul bari fathul wahab. Glele masyarakate. Akhire masyarakate moh ngaji terus dilokke. Oh, masyarakat kene gak kena dijak apik, masyarakat kene gak gelem dijak ngaji. Bukan masyarakat yang gak mau ngaji, kamu yang memberikan ngaji suguhan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mulane masyarakat wegah kon nekani ngajimu. Paham? Paham? Kudu ngerti karakter masyarakat ki model apa. Nisbate arep ngiseni wadah kudu didelok sik wadahe model apa, engko sing cocok diisekke apa. Lek wadahe teko plastik, sing cocok diisekke ya banyu, aja geni. Paham? Ningali kondisine masyarakat, masyarakat ki model apa, engko suguhane apa. Masyarakat ki model iwak, apa model wedhus, apa model manuk. Ya manuk umpama. Nek masyarakat model manuk, suguhi beras, suguhi uler. Wong manuk ki senengane beras, senengane uler sing dibutuhke kuwi kok ben ngocehan. Aja kok manuk mbok lothek cagak listrik. Wong masyarakat ukurane lagek taklimul muta'alim kok mbok lothek ihya, mbok lothek hikam. Halo. Halo. Paham mboten? Nek masyarakat ki model wedhus, ya dipakani suket ambek dedek. Masyarakat model wedhus kok didulang semen. Lah nek masyarakate model iwak, pengen ngenekke iwak, lek mancing gawe cacing. Aja pengen ngenekke iwak dipancing gawe duwe. Dhuwit 100.000 dilinting dicantol pancing taleni cemplungne plung. Iwake nyaut napa mboten? Ya belas. Wong iwak ora butuh duit. Iwak kuwi sing dibutuhke cacing. Iwake lek ditawani kon milih duit ambek cacing, iwake milih. Lah nek wong sendang waru ditawani cacing ambek duit ya milih. Bayi bareng melok jawab. Mulane aja kaget nek pilihan kepala desa ku ya sing dipilih ya sing ngekeki. Milih calon DPR ya milih sing ngekeki. Iya. Didawuhno afdalul kalam ma qabila faidhul afham. Omongan sing paling apik niku mboten sing kathah dalile. Anggitmu terus sing paling apik ku sing akeh dalile. Janji ngomong dalil terus. Lagi oleh terung kecap langsung metu dalile qala ta'ala. Oleh telung kecap metu dalile nek qala sallallahu alaihi wasallam. Telung kecap metu neh dalile qala ta'ala. Telung kecap dalil nek qala sallallahu alaihi wasallam. Sing diomongin duweh tok. Ngono e kadang sik ditakoni jamaahe. Nggih napa nggih? Nggih. Nggih napa nggih? Nggih. Nggih napa? Duka. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Sing mboten nderek urun mboten usah cerewet nggih. Gak ngerumangsani. Lah kersane uripe niki bener, uripe niki leres lurus. Saling ngeten. Akhir-akhir ini muncul satu fenomena di tengah-tengah masyarakat kita. Ngerti fenomena pora dia. Blas. Ya wis, ora ngerti ya wis. Wong aku sing ngomongke wae ya ora ngerti ya. Beragama hanya pada waktu-waktu tertentu. Di waktu yang lain agamane wis ilang. Islam hanya di tempat-tempat tertentu, di tempat yang lain wis gak Islam maneh. Nek tempat ning ngaji ngene iki ya Islam. metu keng pengajian wis ilang islame. Ten jero masjid yo Islam, tapi medal keng masjid yo islame ilang. Padahal Allah yang merintah kula jenengan kan Islam niku kedah menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Kaffah menika maksudipun universal. Understand? Pun to mboten ngertos mboten napa-napa, pokoknya nyaut yes ngoten lho. Kafah niku universal, understand? Matur suwun atas yasipun. Kedah totalitas menyeluruh sedayanipun kedah Islam. Ucapane kudu Islam, tingkah lakune kudu Islam, seserawungane kudu Islam, muamalah pergaulane ubudiyah kedah Islam sedaya. Gampangane ngeten. Mulai tangi turu melek nganti tekan mapan turu melih kudu Islam. Sekujur tubuhnya, mulai ujung rambut, bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng, sampai ujung kaki the tungkak, kudu Islam kabeh. Tanpa undi mawon ya kudu Islam. Kapan mawon ya kudu Islam. Nopo mawon sing dilampahi ya kudu gawe cara Islam. Nah saat ini rak kathah to. Mbok dikateke. Nang jero masjid ku Islam tapi lek nang jabane masjid gak Islam blas. Lek ten lebete masjid arep salat ekere ora karuan. Sih maca niat usolli. Usolli. Usolli. Liane wis melaku tekan waduh idekne sik usal usal usal usal usal usal usal usal ora tekan nggon-nggon. Bareng wis dadi oleh takbir medeni nyengkah ketawe-ketawe. Allahu akbar. Malaikate sampai melewayu kuatir kesampluk. Nepi yo nek takbir Allahu akbar. Melayu malaikate. Bareng wis sendakep leh maca difasih-fasihke. Saking fase nek rukuk ya suwe, nek sujud ya suwe banget. Nek sujud iku lho nyosop tok 47 menit nek nyosop ora dijunjung-junjung soalnya keturun. Ngetok ke islami kadang saking leh ngetok ke islami moco takbiratul ikhrami ngantek ngeses ngeses nang gerakane koyok masang jurus pencak silat. Allahu akbar. Sekoyok-koyok Islam banget neng bareng modun teko masjid nyolong sandal. Niki rak non jero masjid Islam non jabane masjid mboten Islam. Tepak non jero masjid zikire mantep kalih nyekeli tasbih. Le illallah le illallah le illallah. Tasbih protol. Ganti tasbih meneh. Le illallah le illallah. Protol meneh. Pokoke merotolno tasbih 22. Mantep ra karuan zikire. Le illallah le. Tapi duwe utang ora nyaur. Enten kan ngoten niku. Ana wong iki wonge ya teko kok. Aku ngerti wonge, pokoke wonge lungguh. Wonge ya melok guyu. Wonge nganggo ketu pokoke. Iya kopian. Halo. Halo. Nek istighfar, astagfirullah. Astagfirullah. Tapi sik nganakke duit. Ngutangi dom nyaure cagak listrik. Masya Allah. Nonjero masjid taat tapi nonjoba maksiat. Nang pengajian kaya terpelajar bareng metu kurang ngajar. Wayah ngaji beradab, medal biadab. Nonjero masjid ibadah nonjoba urang gendah. Nonjero masjid melok zikir nonjoba kentir. Nonjero masjid wiridan bareng nonjoba gendaan. Oh, iki cahe yo teko kok. Halo, Bro. Berarti Islamnya kan hanya temporer. Ya ora ngerti meneh. Blas. Islame meng kumat-kumatan. Dong kumat ya Islam, dong gak kumat ya ilang Islame. Napa pun supe to nate diwasiati luar biasa. Wasiat itu untuk kita semua. Saking almarhum Mbah Surip radhiyallahu an. Niku wasiat tak gendong. Mah kurang semangat. Kudu nyaut iku wasiat lho, mungkin tak terangke. Tak gendong. Lagi tak gendong. Agama iki lho gendongen kemana-mana. Aja nganti mbok selehno. Yakin dadi wong bener, yakin dadi wong apik, selamat mulya donya akhirate. Wong sing garakno keliru, sing garakno salah, sing garakno tumindak dosa, niku mergo agamane ora digendong. Agama iku kudu digendong kemana-mana. Nah, dalil-dalile wong sendang waru kok dikeki kala taala ya ora dunung kok. Ya wis ngene iki wae. Ben, aku umpamane ora diundang ngaji no kene neh, golek nggon liyane to. Lapong donya mbok wae kok. Eh, serungokke. No masjid agama digendong, no omah agama digendong, no sawah, no pasar agama digendong, no perjalanan agama digendong, no kantor agama digendong, ijenan agama digendong, kumpul keluarga agama digendong, kumpul masyarakat agama digendong, bernegara agama digendong, ten pundi mawon agama digendong, kapan mawon agama digendong, yakin dadi wong apik. Pejabat negeri ini kok umpama gelem gendong agama terus orang ngira ana pejabat sing korupsi. Leres. Kene apa kok sampe korupsi, agamane ra digendong. Mbok eneng bantuan kon dhuwur model piye ya dindumno apa mestine. Oh, mbok eman. Halo. Halo. Maling lho umpama gendong agama orang arah nyolong. Kene apa kok sampe nyolong? Orang gendong agama, mulane ora tau eneng, ora tau eneng. Copet beraksi nyautas wer neng karo maca bismillahi Allahu akbar wer ora eneng. Mbah nek sesuk wong kene ya ora roh aku. Uang umpama gendong agama orang ngira tumindak zina. Kenek apa kok nganti zina? Agamane ora digendong. Mboten enten, Pak, wong zina leren tawasul. Saudari Lonte yang terhormat, sebelum kita melakukan proses perngonoan ini, mari kita bertawasul dulu dengan membaca suratul Fatihah agar perngonoan ini mendapatkan barokah. Ya sida cangkeme dijejek malaikat tenang. Pokoke lek pengen bener apik selamat mulya donya akhirate kuncine gampang. Kapanpun, dimanapun, agama harus selalu tak gendong. Enak toh, mantep toh. Asal kemana-mana gendong agama, uripmu enak toh. uripmu mantep to. Karo tonggo rangiro geger rangiro padu. Kene apa kadang ono masalah sithik wae kok padu geger karo tonggo. Orang gendong agama. Mula pesen kula Bu, lek enten masalah kali tonggo kok kudu padu kudu geger ngomong sik. Yu padu yo padu geger yo geger, tapi saurunge ayo do maca istighfar sik bareng ping 33. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Engko ra yo ra sida. Agamane digendong terus. Gendong kemana-mana. Iki yo dalil. Lah wong ibu-ibu ku saiki nek nyanyi senengane sakitnya tuh di sini. Mah ra nyaut kok. Wong iki yo dalil kok. Nyaut, mun saiki nek nyanyi senenge sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini melihat mulane atimu sakit. Baik. Wong nyanyimu sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, hatimu yo sakit terus. Ingat, setiap ucapan kita menjadi kaya roh. Ucapanmu kuwi dongamu, mulane sing hati-hati. Terus ditambahi sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Mulane bojomu nek roh wong wedok rupane ayu yo mripate pendelik-pendelik pelirik. Mandi ucapanmu dhewe. Mulane Bu, mulai saiki nyanyine diganti aja kuwi, ganti nikmatnya tuh di sini di dalam hatiku, ben nikmat terus uripe. Menikmati gone yo ana ati, anggitmu nikmati nek duwite akeh, donyane akeh terus dadi wong sugih kuwi nikmat, urung karuan. Nek sugih nek lara-laranen nikmate nondi? Senajan melarat nek sehat yo iso nikmat. Jajal jenengan milih ndi? Sugih lara-laranen, melarat sehat, milih pundi? Hah? Subhanallah. Nggih. Yang mriki niku bagus-bagus, ayu-ayu tibake do budek. Lho wong pilihane le muk sugih lara-laranen ambek melarat sehat, sing mbok pilih? Budek, budek. Ya padha karo misale ana pilihan sampean dikek klambi loro kon milih siji, sing sitok rupane abang, sing sitok rupane kuning, milih sing ndi? Milih sing ijo. Orang gendah. Halo. Halo. Masuke nang lara-laranen ya ora enak blas, nikmate ning ndi, bahagiane ning ndi, apa-apa duwe ra iso ngrasake, panganan apa-apa iso tuku tapi ra entuk mangan. Mangan sak mangan dibatesi, arep mangan iki rantuk, arep mangan iki ora entuk, mangan ngene ra oleh, mangan ngono ra oleh. Le aja iki lemak, wong kolesterol. Arep mangan sate aja mergo darah. Arep ngombe kok legi ra oleh, kencing. Arep mangan kangkung bayam ya aja asam. Lha terus enake nondi? Kaya enak kaya sampan melarat-melarat ndah mangan bebas, mbok ngerokoti kulit semangka entek akeh ya. Aman ngelelesi kulit sate apa sujene sate disisi lisak kayu-kayune ya ora apa-apa. Sugih apa-apa duwe ra iso ngrasake. Mbok saking sugih TV lo ambane semene tapi mripate belek terus. Ya apa leh ngingeti kursine regane 200 juta ning bokonge udunen plentingen. Lungguhe ya apa? Panganan enak-enak tapi late mbendoli, late melentung, late sariawan. Ge apa, Pak? Sampeyan di bojo wayu semok tapi bendina anyang-anyangen wae. Kowe iki apa ya ngerti kok melok guyu? Menengo, wis nang turu, nang turu. Wong iki urusane wong gerang kok. Arep ngalih, arep pindah. Orang ngopeni wong sendang waru tok. Ngono sampean ku di elingke kok. Mulane agamane kuwi kudu dikujengi sing temenanan, sing kokoh. Hoi. Hoi. Nunggu yang guyu tok aku gak diingeti kok. Kek niki wonten informasi Kula niku ngaji alhamdulillah wonten pundi-pundi. Wilayah Indonesia hampir di setiap daerah sudah pernah saya sabah. Sobo kuwi le. Embah wis kadung. Sing penting sampean ngerti rakyat wis. Bahkan di beberapa negara luar negeri sudah pernah saya ngaji. Lah, niki informasi ten pundi-pundi niku wonten wabah penyakit sing lumayan parah dan sulit disembuhkan. Halo. Apalagi ini musimnya pancaroba. Ngapunten. Sak niki kathah penyakit kelumpuhan, penyakit lumpuh. Ten mriki mboten wonten. Alhamdulillah muga-muga gak ana temen. Ning sing kula maksud penyakit lumpuh niku ngeten, sikil niku lho. Dijak mlaku ning pasar ya mbok mumet pasar ping 7 ya kuat. Nomol munggah mudun ya kuat sikile. Apa maneh tepak ana ndangdut ngono kae sing lanang elek beso njoget ngeper ndut jam-jaman ya kuat. Melangkah ndelok orkes ndelok ndangdut waduh ya kuat sikil dijak melangkah. Lah masjid ning 20 meter lho. Wayah isak sikil dijak melangkah ki ora kuat. Wonten napa mboten? Wonge teko ngacung pengumuman wong ngono kuwi kena penyakit lumpuh parah tolong diobati mumpung urung diamputasi kelek sing ngamputasi langsung Gusti Allah mbuh lha ono ngaji ngono ku yo wah ono pengajian sikil dijak mlangkah sik tekon dhisik takon dhisik sing ngaji sapa sing ceramah sapa. Nek kira-kira ngajine kepenak kiyaine disenengi ya budal mangkat. Nek kira-kira ngajine ora penak ora patek seneng ya ora budal. Abot Joda Akbar. Abot Nafia, abot Mahadewa. Omahku, anggitmu sik omahmu tok sing ana TV-ne. Omahku ya ana TV-ne kok. Ngapunten banget. Ya Allah, mboten namung lumpuh, ana meneh penyakit budek. Temen le, meneng aku tak nuturi mbok lekmu ya. Kowe meneng sik sedelok. Ngene mbok lek. Endi? Mbok lek cah kuwi sing ndi? Maksude penyakit budek niku ngeten. Lagi masak. Ada ibu lagi masak di dapur. Ya mesti masuk masak no WC. Goreng pindang, goreng tahu, goreng tempe, goreng kerupuk. Iku suarane rak yo banter to. Ya metu suarane komes ngono. Soale gorenge nganggo minyak ora nganggo uyuh. Senajan padha kuninge, padha muntuke tapi seje. Suarane banter kuwi. HP-ne niku nombale, rada adoh jarake. Terus HP-ne muni, nek ada deringe ya gak banter mek ding ding ding ding ding ding ding. Tulit. Ora pati banter, ngono ku ya cetha kupinge ya krungu jewelas goreng ditinggal, langsung lari melewayu memenuhi panggilan HP. HP candak cek halo padahal alon lho suarane gekno pawon iso mluwayu nututi speakere masjid dibau anter hayya anal falah gak krungu wonten napa mboten budek sungguh memprihatinkan. Panggilane Gusti Allah ku saiki kalah karo panggilane HP. Ya Allah. Ada yang lebih parah lagi. Namanya penyakit alpicaku. Lah jenenge apa pancen jenenge ngono kuwi ya mbok alani kasar gak ya wis. Pancen aku ya kasar ngene iki sak karepmu leh menilai. Sing penting tujuanku apik wek. Ora seneng ya aja dirungokke. Karuan tak seneng minggato ngono gampang. Pripun maksude? Ngapunten. Lah wong Facebookan, Twitteran, BBM-an. Niku kita tulisane ya renik cilik-cilik no HP ya jelas tulisane. Tetok. Ya telewaten nganti jam-jam nek maca sret-sret-sret. Ambek guyu-guyu dhewe kaya wong ngene. Nek wis Facebookan, Twitteran, SMS-an, betah maca. Lah Al-Qur'an ini gawedi tulisannya ya gawedi gedhi ning ora ketok. Wonten mboten? Berarti niku kena penyakit al. Kok nyentak-nyentak kok, Bu? Dereng, dereng. Ya Allah, saestu prihatin, prihatin. Mulane yuk, yuk. Uy. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo mun jenenge manut Kanjeng Nabi niku ya. Ya upaya, upaya manut Kanjeng Nabi sing saestu. Yuk toh, kita ciptakan kondisi keluarga yang islami. Aku niku mbayangke alangkah indahnya, alangkah bahagianya. Nek sak keluarga niku iso kompak ngoten nggih. Halo. Ayo toh, dirungokke. Kula nderek titip. Niku lho Bu, Bapak terutama waktu antarane maghrib tekan isya. Niku wekdal tumurune Nurullah, tumurune keberkahan lan sinare Allah. Rak yo iman banget to. Wayah mudune Nurullah kok mboten menghadam, mboten ngatong, mboten pikantuk cipratane. Iman banget. Lan niku waktu antara maghrib tekan isya. Ayo ihya ubainal isyaaini diurep-urep nganggo ibadah. Tolong maghrib tekan isya jangan ada aktivitas apapun selain ibadah. Ayo dikai maca Quran, maca selawat, zikir, istighfar, maca kalimah-kalimah thayyibah, aurat-aurat, wiridan-wiridan sing diijazahke dening salafus shalih, para alim, para kiai. Ngono tolong mantun maghrib TV mati, tank top iya mati, jeng Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM off, HP off. Alangkah indahnya kalau keluarga bisa kompak. Sholat maghrib bapak, ibu, anak-anak, jamaah sedoyo. Ba'da maghrib bapak ngaji Quran, ibu yo ngaji, anak-anak yo ngaji. Ini benar-benar keluarga yang surgawi, keluarga yang menjadi miniatur surga. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kompak, kadang rak mboten kompak to. Bapak ngajak ngaji, ibu malah ngingeti TV. Bu ngaji malah nonton TV. Bapak emoh kakean ngomong, ibu ben perasaan langsung bapak mundut Quran. Ibu sing nonton TV niku dicedhaki kalih nyekeli Quran kan karepe nek ketok bapake nyekel Quran kan isin kok TV-ne dipateni. Tibake ibuke ndableke kliwat. Malah sing lanang dilokke. Lha apa kowe kok ngedak-adek nang kono mek apa? Aku ora butuh satpam. TV-ne pateni. Nek apa katik dipateni? Aku arep ngaji. Ngaji nang ndiro kamar rak ya iso senengane ganggu wong ae. Wong iki aku ndelok super deal kok. Ngaji nang kamar, bapake malah disentak, wedi pancen bojone medeni. Ngaji nang kamar, kaget bapake langsung nyebut summum bukmun umyum fahum layar ji. Kayak dijeguki kirek. Melebu kamar nangis membik-membik. Sing wedok ndelok TV iki secekikian ra karuan. Sing lanang melas nelongso nang jero kamar arep ngaji iki laran sambat. Ya Allah Gusti nyun ngapunten dengan nopo kula jenengan paringi bojo kok tiba mak lampir to Gusti. Gusti. Gak kompak babar pisan. Mangke yen pun pirang azan dijawab kanthi ikhlas atine sing seneng. Mergo azan kuwi timbalane Gusti Allah. Nek kula sampean ditimbali Gusti Allah kok atine seneng, mangke wayahe kula sampean nimbali Allah, kula sampean manggil Allah, Gusti Allah nggih seneng lho sing nyaut tambah takcile. Sing gerang ketoke ayu on. Ora nyaut kok. Azan kuwi timbalane Gusti. Ketika sampean dipanggil Allah kok sampean seneng. Engko wayahe sampean manggil Gusti Allah, Gusti Allah nggih seneng. Lho kapan kita manggil Allah? Ketika ibadah kita manggil Allah, ketika sholat kita manggil Allah, ketika berdoa kita memanggil Allah, ketika bersambat, bersambat. Gerak yo manggil Gusti Allah, senajan jenengan sambat itu Gusti Allah mireng ke sambatmu yo seneng. Soale lek jenengan ditimbali Allah atine jenengan yo seneng. Jenengan sambat ya Allah, dirungokke sambatmu. Donga Gusti Allah ngrungokke dongamu. Dituruti senajan dongane sederhana ora iso donga bahasa Arab lan donga cara Jawa pengen rezekine akeh ora iso Allahumma rizqna ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma srita sriti sugih sawah sugih pari Allahumma srita sriti sugih meja sugih lemari Allahumma srita sriti sugih bebek sugih meri Allahumma srita sriti sugih kebo sugih sapi. Allahumma srita sriti sugih mercy sugih Camry. Keturutan. Soale sampean nek ditimbali Allah ngestokke atine seneng. Sampean ndonga Gusti Allah ya seneng. Nah sebalike nek sampean ditimbali Allah kok ora ngreken, ora gatekke. Engko sampean manggil Allah ya ora digatekke karo Gusti Allah. Bolehmu maca nganti umur nganti meniren robana robana jere Gusti Allah orang gagas wong sendang waru apa wong diceluk ora ana sing mara azan subuh sing mara ming wong telu rezeki ra sida tak kek sendang waru diuncalke bojo negara wae ngono. Banjir duit. Halo. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Makane lek wis ana perintah salat nang dilakoni, ora usah katik ditunda-tunda. Dijawab sing ikhlas. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Seneng alhamdulillah. Wayahe salat sujud ngadep Gusti Allah. Wis kebiasaanmu sing dhisik-dhisik iku perprei mareni. Perungatan orang jawab malah ngeresulah kok. Allahu akbar, Allahu akbar. Lho kok wis adzan iki jam pira? Wong jawab adzan kok lho. Kadang wong lanang iki tambah greget kae ngadzani dilokke. Mane adzan subuh gek turune karipan jam 3 lagek mapan. Rumus yang adzan tuwek sisanat sholatu khairum minan naum mancal kemul kupingnya disompet bengak-bengak berbegi kuping gak sopo orang ngerasa no main kalah pitung atau sewu mangkel tak unggahi sepikirnya tak jejek tenan. Kowe nanti mareni kebiasaan ngono kuwi dilakoni perintahe ora usah ditunda engko wae salate engko wae akhire ra salat-salat kadung salat borongan usolli fardhu dzuhri wal asri wal maghribi wal isyai qroyoan lillahi taala mun salat mbok duwit hoi hoi lah niki pun jame dereng kok terus ket mau kok derang dereng nggih muga-muga sing kula aturke niki nek leres wonten manfaate sing lepat sing awon ilat muga-muga di ngapura dening Gusti Allah ugi ingkang boten ngremenaken dhateng penggalih panjenengan sedaya sinten mawon saestu dalem nyuwun agungipun pangapunten boten wonten tujuan sanes kejawi sederekan kersane langkung akrab mugi-mugi ngempal kita dalu menika wonten majelis mulia senajan kawontenan Jawa saged dados bukti mahabbah kita kecintaan kita datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangge jalaran binjang pikantuk syafaatipun ala hadin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nawa hadhihi al jamaah wa ala man nawa bihi salafun salihun ajarakumullah al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.